بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله. Para bapak dan para ibu, para ikhwah sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita sebabu sabati akidah bisalaf. Di antara sebab-sebab kokohnya akidah salaf telah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bahwa akidah ini apabila tumbuh dengan baik dalam hati seseorang, dia akan tumbuh bagaikan pohon yang sempurna, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, dan akan memunculkan buah-buahan. Sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan di awal pembahasan kita, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat iman, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini aslu tsabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'tiukula kulahinin bitni rabbiha, setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Rabbnya. Ini ada tamsil tentang tumbuhnya akidah yang sempurna dalam hati seorang mukmin, yang kurang menjadi karakter para pemilik akidah yang sahihah ini. Akarnya kuat, dia memiliki akidah yang mantap, tidak terhinggapi keraguan sedikit pun, tidak akan goyah dengan terpaan apapun. Dia sekokoh karang di lautan, dan dia ini pohon yang tidak akan gampang tumbang dengan terpaan angin sekencang apapun. Dan akar yang kuat ini akan menumbuhkan batang percabangan yang menjulang. Dan itulah berbagai macam amalia yang berkualitas dan berkuantitas yang terangkat naik kepada Allah Ta'ala. Akidah yang rusak akan menumbuhkan batang percabangan yang rapuh pula. Ini amal-amal yang tidak terangkat naik kepada Allah Ta'ala karena kualitasnya buruk, tidak memenuhi persyaratan diterimanya amal. Amal-amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, atau amal-amal yang tidak ada sikap ittiba padanya. Dan akar yang kokoh, batang percabangan yang menjulang, akan melahirkan buah-buahan, buah yang dirasakan oleh pribadi, yaitu sa'adatu dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan buah yang dirasakan oleh orang lain adalah munculnya al-akhlaqul karimah, munculnya akhlak yang mulia, sehingga benar-benar menjadi sebuah kehidupan jannatul dunia dan berlanjut pada jannatul akhirah. Akidah salaf atau al-sunnah wal jamaah yang mengikuti para salaf adalah kelompok kaum muslimin yang paling kokoh, paling stabil dalam beragama dan tidak goyah berubah-ubah. Beda dengan al-bidah yang dalam kenyataan Nabi menyampaikan khabarnya bahwa umat ini sepeninggal Nabi akan penuh dengan penyimpangan. Mayyais minkum fasara ikhtilafan katsira, sepeninggal Nabi akan Anda lihat berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Dan kemudian kenyataannya seperti itu. Nabi memberitakan, menyampaikan, dan berita Nabi adalah wahyu. Dan kenyataannya demikian. Munculnya Khawarij, munculnya Rafidhah, munculnya Jahmiyah, munculnya Mu'tazilah, munculnya Jabriyah, Qadariyah, Sufiyah, dan terus bermacam-macam firaq yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah merupakan bukti tentang benarnya nubuah, berita nubuah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bukan menyatakan berita tentang firaqud dalah in iftiraqul ummah, tapi Nabi juga menyampaikan tentang keberadaan kelompok yang terus akan senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Itulah yang dikenal dengan istilah al-sunnah wal-jamaah, al-firqatun najiyah, kemudian at-ta'if al-mansurah, alul hadith, alul athar, semuanya sama. Nama yang berbeda tapi hakikatnya sama. Adapun munculnya nama-nama itu, semuanya merupakan kebutuhan untuk mengidentifikasi dari berbagai macam munculnya firaqud dalah yang menuntut nama yang menunjukkan identitas ini kelompok tersebut yang senantiasa terikat dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan sunnah-sunnah para sahabat Nabi, dan tidak menyimpang sebagaimana alul bidah yang mereka beragama dengan mengikuti al-hawa, ini ahwa, hawa nafsu mereka. Alhamdulillah, di antara sebab akidah al-sunnah begitu sangat kokoh, mereka benar-benar menunjukkan tentang kestabilan akidah yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Sehingga Anda menukil akidah dari ulama salaf yang ada di negeri barat, lalu Anda pergi ke negeri timur, Anda nukil akidah dari ulama di negeri timur, walaupun jarak negerinya berjauhan ujung ke ujung, maka Anda akan mendapatkan ketika Anda menukil akidah mereka seakan keluar dari satu mulut, satu lisan. Karena beberapa sebab yang menjadikan mereka akidah mereka senantiasa stabil, kokoh, tidak berupa dengan berubahnya zaman. Beda dengan al-bidah, beda dengan al-bid'ah yang akidahnya berubah-ubah tiap saat, karena akidah mereka tegak di atas akal yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, akidah yang tegak di atas al-hawa, hawa nafsu, sehingga senantiasa berubah-ubah dan pecah-pecah dan semakin jauh menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu, yang jadikan, yang merupakan sebab kokohnya akidah al-sunnah wal jamaah, satu, karena mereka benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagi mereka Al-Quran dan Sunnah itu sakral, nas-nasnya sakral, karena mereka meyakini tentang kesuciannya dan bahwa ini merupakan kalam Allah. Quran dan Sunnah kudodan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bicara kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kalimat-kalimatnya dia perhatikan. Di dalam pandangan akhir sunnah, dalam pandangan ahlu sunnah, nas-nas ini sakral. Lain dengan ahlu bidah, nas-nas itu enggak dianggap sakral. Bahkan kalau perlu dia incak-incak, dia tulis, dia letakkan di bawah kaki, kemudian dia incak-incak untuk menunjukkan bahwasanya tidak sakralnya tulisan-tulisan tersebut. Sebagaimana rusaknya otak mereka, mereka rusaknya pula melakukan kalam Allah ini dan kalam Rasulnya Sallam. Al-Sunnah sangat perhatian dengan nas dan betul berpegang teguh dengan nas-nas yang ada. Sampai jengkelnya alul bid'ah, maka mereka menggelar Al-Sunnah adalah para penyembah teks. Orang-orang yang mereka hanya terpaku pada yaitu teks-teks. Iya, memang Al-Sunnah terpaku dengan teks-teks, karena inilah modal awal dia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Soalnya tidak terpaku dengan teks-teks, enggak perlu ada teks. Buang aja teksnya itu, lalu berpikir masing-masing dengan akalnya dan perasaannya. Justru karena ada teks itulah Allah turunkan risalah dengan ini redaksi yang Allah diktekan kepada Nabi lewat Jibril. Maka Al-Sunnah sangat terpaku dengan teks. Bahkan akal yang sehat, semua negara kalau punya undang-undang terpaku dengan teks, karena teks ini pengikat. Tidak akan lari dari teks kecuali ada konteksnya dan ada arahan untuk ini melarikan kepada yang lainnya. Kalau enggak, kembalinya kepada teks. Dan Al-Sunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa asdaqul kalam kalam Allah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejujur-jujur perkataan-perkataan Allah Ta'ala. Apa itu artinya jujur, ikhwan? Apa artinya jujur? Siddiq artinya apa? Sesuai dengan kenyataannya. Apa yang diucapkan cocok dengan kenyataannya. Artinya semua perkataan Allah itu benar. Gak ada yang dusta. Pasti benar. Maka Al-Sunnah sangat memegangi teks-teks yang ada itu. Gak akan salah. Alul bid'ah, enggak. Dia larikan pada kemauan dia. Bahkan boleh jadi menganggap orang yang memegangi teks itu malah bisa kafir, musyrik. Contoh memangnya, Allah menjelaskan tentang sifat-sifat dalam Al-Quran. Allah punya tangan, Allah SWT ridha, Allah murka. Katanya, kalau menetapkan sifat ini malah menjadi kafir, musyrik. Berarti Allah bicara dengan sejelek-jelek pembicaraan, jelomprongkan, blondrokkan orang kalau pegangi menjadi kafir musyrik. Ini berarti menunjukkan Allah gak bicara dengan bicara yang benar. Al-Sunnah betul-betul menggangi teks yang ada. Al-Bid'ah merasa lebih baik di dalam beragama dengan akal dan perasaannya. Maka Al-Sunnah pertama sangat kencang, sangat ketat dalam berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Selalu yaitu memegangi apa yang ada dalam teks-teks tersebut. Yang kedua, Al-Sunnah kenapa kokoh akidahnya itu? Karena Al-Sunnah menganggap dan berkeyakinan Islam ini telah sempurna sebagaimana penegasan Allah SWT. Dan sempurna itu sudah mencukupkan diri dengan di situ. Namanya sempurna, sudah segalanya tersedia. Kalau tidak tersedia segalanya, maka namanya belum sempurna. Masih perlu mencari-cari diri yang lainnya. Ahlu sunnah meyakini 100% tentang perkataan Allah, Islam telah sempurna. Sehingga untuk memoles agamanya itu gak perlu kemana-mana. Cukup mengambil dari Islam. Apalagi urusan akidah. Urusan yang paling mendasar. Dia tidak akan menambah dari filsafat Plato, Socrates, kemudian siapa lagi? Aristoteles. Thales apa Thales? Cukup dengan apa yang disajikan oleh dini Islam. Sehingga dia lari kemana-mana. Karena sudah yakin Islam sudah sempurna, sehingga sudah komplit. Kalau Anda belanja dikatakan supermarket ini sudah komplit, apapun yang Anda butuhkan ada di situ. Ternyata Anda masih lari ke tempat yang lainnya, berarti enggak komplit. Enggak ada kok yang saya cari di situ. Itu kalau yang mengatakan manusia itu mesti ada kurangnya dan ada enggak benernya. Tapi kalau mengatakan Allah, Anda bilang Allah enggak benar. Walad dan bisa menjadi kafir. Al-Sunnah sangat yakin Islam telah sempurna sehingga mencukupkan diri. Mencukupkan diri dengan mengambil apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak lari kemana-mana. Apalagi masalah akidah. Dan pasti yang Allah sajikan itu yang terbaik. Ini yang kedua. Sehingga Al-Sunnah akidahnya kokoh, tidak berubah-ubah, karena mencukupkan diri dari mengambil dari Islam, dari ajaran Quran dan Sunnah. Yang ketiga, Al-Sunnah ketika terjadi ikhtilaf dan manusia tidak bisa menghindar dari adanya ikhtilaf, mereka dalam menyelesaikan ikhtilaf itu dengan cara mengembalikan pada Quran dan Sunnah, karena itu perintah Allah Ta'ala. Yang Al-Sunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa mengembalikan perselisihan pada Quran dan Sunnah itu pasti akan didapatkan jawabannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau Anda berselisih dalam satu perkara, kembalikan masalah Anda kepada Quran dan Sunnah. Itu kalau kalian betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata para ulama, seandainya mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah tidak menemukan jawabannya, itu artinya Allah sia-sia memerintahkan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan kita pada Quran dan Sunnah, itu artinya pasti didapatkan jawabannya. Sehingga Al-Sunnah kenapa akidahnya begitu kuat, kokoh, stabil, tidak berubah-ubah, yang mereka senantiasa mengembalikan semuanya kepada Quran dan Sunnah. Yang keempat, Al-Sunnah fitrah mereka lurus, tidak rusak, sehingga fitrah mereka sejalan dengan apa yang diajarkan Allah Ta'ala, karena agama ini agama fitrah. Fa'akim wajah kalitini hanifan fitratallahi lati fatrana sa'aliha. Hadapkan diri Anda, wajah Anda kepada agama ini secara utuh. Yang Allah menciptakan manusia dari fitrah, agama itu. Fitrah manusia sebagaimana agama yang Allah turunkan. Fitrah yang lurus, itu fitrah yang mencocoki dengan agama Allah Ta'ala. Kalau fitrahnya rusak, maka akan menyimpang, akan berselisih dengan agama Allah Ta'ala. Semua manusia Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Lalu terjadi fenomena macam-macam. Kenapa itu? Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Orang tuanya yang membuat itu Yahudi, atau Nasrani atau Majusi. Lingkungan pendidikan yang membentuk dan mengarahkan guna mereka menjadi menyimpang daripada fitrahnya. Al-Sunnah fitrah mereka lurus, sehingga senantiasa agama mereka adalah agama yang terbangun yang sesuai dengan agama yang diturunkan Allah Ta'ala. Alul bidah mengekor kepada hawa nafsu mereka, sehingga ini merusak fitrah mereka. Akhirnya cara beragamanya pun menyimpang dari kitab dan sunnah yang diajarkan Nabi. Yang ke? Lima. Karena Al-Sunnah mendudukkan akal dengan tepat. Ahlussunnah tidak ghulu kepada akal, tidak ifrat kepada akal, tidak yakni mendudukkan di atas kedudukannya tentang akal, dan Ahlussunnah pun tidak menyanyiakan akal, tidak meremehkan akal. Sebagian umat Islam, kaum muslimin, ada yang super berlebih-lebihan pada akal, sampai akal ini menghakimi Quran dan Sunnah. Sehingga berapa banyak nas yang dia tolak, kandungan nas yang dia tolak, hadis yang dia tolak, karena dia benturkan dengan akalnya. Akal ini hebat. Kita tidak memungkiri. Kalau dia bekerja pada tempatnya. Dan Allah memberikan kepada akal ini wilayah kerjanya itu untuk mengolah alam semesta ini. Makhluk Allah yang Allah turunkan, yang Allah letakkan hukum-hukum di langit dan di bumi. Allahu khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna ya tanazzalul amru bainahunna. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, yang setiap ciptaan Allah letakkan, Allah berikan hukum-hukum padanya itu, yang orang kenal kemudian dengan hukum alam, sehingga bagaimana bisa membuat pesawat yang tidak jatuh walaupun pesawatnya bertonton, bagaimana bisa membuat kapal yang tidak tenggelam walaupun beratnya bertonton. Mereka dengan akalnya mengolah apa yang ada di alam semesta ini sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Memang Allah menciptakan semua yang di alam semesta ini untuk ditundukkan kepada ditundukkan untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa kalian tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian semua yang di langit, semua yang di bumi. Akal Anda arahkan ke situ. Pasti akan memberikan manfaat. Sehingga tercipta pesawat, tercipta kapal ini, kapal-kapal, tercipta transportasi kendaraan darat, tercipta fasilitas ini penglihatan, pendengaran, tercipta teknologi mengembangkan pangan. Tapi kalau akal kemudian diletakkan pada wilayah bicara tentang perkara gaib, memaksa-masakan diri satu yang di luar jangkauannya, ini pasti akan rusak. Pasti akan rusak. Bicara tentang Allah, bicara tentang ya ini suasana kampung akhirat, tapi dengan akalnya. Akal kalau tidak punya data yang konkret, dia tidak akan bisa bicara dengan tepat. Apalagi tentang Allah yang gaib, tentang surga neraka, tentang hari kiamat, tentang suasana yaumul akhir. Anda suruh bicara tentang apa isi benda-benda yang ada di rumah sebelah dan Anda tidak pernah melihat barangnya, Anda sejenius apapun akalnya, gak mungkin bisa bicara dengan tepat. Kalau bicara pasti ngawur. Pasti ngawur. Karena gak tahu. Pasti ngawur. Datangkan orang yang paling jenius se-Indonesia, suruh berdiri di sini, langsung suruh nyebutkan benda yang di rumah sebelah itu. Bisa gak? Gak mungkin bisa. Perkara yang gaib itu membutuhkan informasi dari yang tahu. Dalam hal ini kita, makanya mensikapi yang gaib itu kita berhenti pada khabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya, karena itu perkara gaib, tidak ngomyang sendiri. Maka untuk melihat orang-orang filsafat kalau bicara tentang Allah, tentang Tuhan, tentang akhirat, pasti ngomyang kayak orang gila, gak pakai data. Maka gak akan pernah sama. Allah subhanahu wa ta'ala gak jauh-jauh mengajari kita. Yang Anda akui setiap saat semuanya sepakat, dalam diri kita ini ada yang namanya roh. Setiap hari roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, roh, Coba sebutkan kepada saya, atau coba tolong Anda sebutkan roh itu bentuknya bagaimana, kemudian bagaimana. Silakan bicara tentang roh. Pasti ngawur. Karena memang dia tidak tahu persis tentang urusan roh. Itu yang meleng, yang lekat dengan dirinya. Apalagi bicara tentang Allah dan seterusnya. Maka ahlu sunnah yang mereka benar-benar akalnya sehat, menempatkan akal pada posisinya, tidak hulu dan tidak melecehkan akal. Yang hulu dengan akal ini seperti diantaranya aqlaniyun, orang mereka yang menyembah akal, dan yang meremehkan diantaranya sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah yang bahkan membuang akal dalam beragama sehingga penuh dengan khurafat-khurafat agama mereka, maka penuh dengan penyimpangan. Ahlussunnah menempatkan akal pada posisinya yang tepat sehingga betul-betul mereka selalu mantap dalam yaitu memiliki sikap dan pendapat mereka. Kemudian yang ke-6, Ahlussunnah itu dengan akidah yang telah diikutinya itu, yang akidahnya itu adalah Al-Quran, diambil di Al-Quran, As-Sunnah, itu membuat dia tenang, melahirkan keyakinan yang membuat dia tenang. Keyakinan yang lurus akan melahirkan ketenangan. Kebaikan yang hakiki melahirkan ketenangan yang hakiki. Orang itu yang dikejar dalam hidup itu adalah kebahagiaan hakiki, ketenangan hakiki. Kalau sudah mendapatkan yang hakiki, ketenangan yang hakiki seperti ini, ngapain mau pindah-pindah ke yang lainnya? Filsafat itu berangkatnya itu dari keraguan. Dari keraguan. Sehingga tidak pernah melahirkan keyakinan. Dan ini tidak akan pernah memberikan ketenangan dalam kehidupan dia. Orang yang paling gampang digoncang dalam jiwanya itu, di antaranya orang filsafat. Karena dia tidak pernah memiliki keyakinan. Sehingga tidak akan pernah mewariskan ketenangan dalam hidupnya itu. Maka orang telah sampai di puncak filsafatnya sering mereka mengungkapkan dengan ungkapan, akhir atau puncak dari ilmu kalam adalah kila wa qala. Kila wa qala, kila, kila, kila, kila. Kata orang, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Sehingga blenger. Gak ada akar yang betul-betul nancep siapa yang akan dipercaya perkataannya itu. Beda dengan orang yang mereka meyakini nas dari Allah, dari Rasulnya, nancep di dalam hatinya, menimbulkan keyakinan, menenteramkan dalam kehidupan. Orang filsafat adanya dibuat ngambang dan ngambang dan ngambang dan ngambang. Gak sampai dia punya akar keyakinan yang betul-betul nancep dalam hati dia. Sekarang yang ke-7. Min asbabi thabatihim alal i'tiqadil haq irtibatuhum bi fahmi salafis salih. Di antara sebab kokohnya, teguhnya akidah salaf di atas al-haq ini, karena keterikatan mereka dengan pemahaman salafus salih. As-sahabah وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ فَهُمَا الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ يُؤَوِّلُونَ فِي فَهْمِ النُّسُوسِ وَمَعْرِفَةِ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Al-Sunnah mereka ini dalam membangun akidah mereka mengikatkan diri, pemahaman akidahnya dengan mengikatkan diri kepada salafus saleh, yaitu para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka benar-benar dalam mendatangkan dalil dan memahami dalil, ada istilah dalil dan istidlal. Tidak boleh kita hanya pandai mendatangkan dalil lalu istidlalnya itu awut-awutan. Di sini letak sesatnya. Kalau hanya bisa berdalil tapi istidlalnya enggak benar, cara berdalilnya enggak benar, pemahaman dalilnya enggak benar, rusaknya di antaranya di situ. Contoh, kalau sekedar mendatangkan dalil minta maaf, PKI pun bisa mendatangkan dalil. Apa contohnya diantaranya? PKI itu anti dengan orang sholat. Ngapain kamu jengkang-jengking kayak gitu? Orang marai dang suke. Celaka orang yang salat itu. Apa dalilnya? Fawailun lil musallin. Celaka orang yang salat. Itu kalau hanya asal mendatangkan dalil, baik dengan cara memotong-motong atau dengan cara memelintir-melintir, untuk mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Orang liberal ketika berdalil tentang pluralisme, apa itu? Pluralisme. Hah? Menyamakan aliran, menyamakan semua agama. Aliran menyamakan semua agama. Kalau bedanya dengan pluralitas apa? Apa bedanya? Enggak tahu. Bedanya dengan pluralitas apa? Hah? Apa? Kalau pluralisme itu aliran menyamakan semua agama yang macam-macam itu. Kalau pluralitas kenyataan banyaknya berbagai macam agama, aliran-aliran. Kita kalau pluralitas mengakui memang hidup ini banyak ragam keyakinan dan agama. Tapi orang yang waras tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang berbeda. Bagaimana dia bisa mengatakan semua agama sama? Itu anak kecil pun akan bisa membantah. Gak sama. Orang yang melek motonya gak akan sama melihat kenyataan yang ada. Gak sama. Wong satu ke masjid, satu ke gereja. Seminggu sekali satu mengecil, sehari 5 kali. Mosok podo. Yang satu nyembahnya Allah, satu nyembahnya salib. Mosok podo. Satunya mengharamkan begini-gini-gini, yang satunya menghalalkan gini-gini-gini, mosok podok. Mana yang sama? Hanya orang yang buta dan budek, gak tahu pernah gak pernah tahu informasi, matanya buta. Yang buta dan budek itu yang akan menyamakan sesuatu yang sangat berbeda. Kalau matanya merem, kemudian telinganya budek, merah dengan putih sama. Hitam dengan abu-abu dengan putih sama. Memang matanya gelap. Matanya gelap. Dan budek gak pernah tahu informasi kalau berbeda antara hitam dengan putih. Sehingga hanya orang yang buta dan budek itu yang menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau soal dalil, bisa mendatang dalil. Apa dalilnya? Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju pada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Tuh, lihat nih, Allah katakan kali kita ini sama dengan ahlul kitab. Itu kalau kamu ngajari minta maaf orang yang akalnya gak waras, orang yang gak tahu apa-apa bisa ditipu. Tapi orang yang tahu dalil gak akan bisa ditipu. Itu penipuan dan kriminalisasi terhadap dalil, pemotongan kejahatan kepada dalil karena dipotong. Cara ahlul bid'ah berdalil itu kalau gak mendustakan, ya merubah-rubah. Antara takdzib dan tahrif, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terjadi kelicikan, licik, culas, gak jujur dalam beragama. Ini kalau sekedar mendatangkan dalil atau dengan pemahaman yang salah. Contoh, dalilnya lengkap tapi pemahamannya rusak. Man mata walaisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia mati di tengkuknya itu enggak ada baiat, matinya mati jahiliyah. Barang siapa yang tidak berbaiat kepada imam kita, maka dia mati jahiliyah, mati kafir. Ini sudah tumpuk undung kesalahannya. Satu, imamnya standarnya imam dia. Dua, mati jahiliyah itu mati kafir. Ini kesalahan yang sudah betul-betul, yaitu jauh daripada makna hadith yang diinginkan. Sehingga al-bid'ah itu, kalau enggak motong-motong dalil, culas dengan dalil, ya dia melintir-melintir sampai cocok dengan hawa nafsunya. Oleh karena itulah, beliau mengatakan di sini, li'annal afham qad yajnah ba'duha wa qad yanharif. Karena pemahaman itu, kenapa kita itu mengembalikan pemahamannya kepada salafus saleh, Quran, Sunnah, ini bahan dasarnya, kemudian pemahamannya itu dengan pemahaman salafus saleh. Sama antum buat martabak, hanya tahu bahan dasarnya, telur, tepung, apalagi? Hah? Sesaruran. Wes, kemudian diramu sendiri, jadinya ndok dadar. Karena ngawur cara yaitu membuatnya. Kok enggak kayak martabak terkenal se-Indonesia? Kok enggak jadi enggak kayak gitu? Karena kamu ramuannya ngawur. Cara membuatnya ngawur. Mesti pakai marojek. Mesti pakai rujukan. Gurunya harus benar. Kadarnya berapa, tepungnya, telurnya berapa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Itu mesti pakai ahlinya. Ah, dalam hal ini agama itu paling lurusnya ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Anda kasih bahan dasar Quran Sunnah, atau diulek sendiri, diramu sendiri, maut-maut jadinya enggak karuan. Ada yang mengkafirkan, ada yang kemudian liberal, ada yang kemudian enggak karuan. Ini semuanya karena dia mengemik sendiri dengan pemahaman sendiri, sehingga jadinya malah enggak karuan. Ah, Ahlus Sunnah rujukannya para salaf saleh. Karena pemahaman itu sebagian itu condong, artinya enggak lurus, sebagian bahkan menyimpang. Lakin man ahadaddin ghaddan tariyan minan Nabi sallam mubasharatan ma zaka'in fil qalbi wa sihhatin fil aqli wa husnin rahbatan wa sidqin man kana hadha sya'nu kana haqiqatan kan haqiqan bil ilmi wa salamah wal hikmah. Tapi beda dengan orang yang mereka mengambil agama ini dari sumber yang jernih, yaitu dari Nabi SAW langsung. Dari sumber yang jernih, langsung dari Nabi. Sudah begitu disertai dengan min zaka'in fil qalbi, hatinya itu bersih. Menuntut agamanya itu didasari dengan hati yang bersih. Ada orang ngikuti pengajian, mengambil ilmunya orang yang mengajar itu, niatnya macam-macam, hatinya macam-macam. Ada yang kayak senuk guru-gurunya, dia sampai merubah dirinya dari kafir menjadi muslim pura-pura, merubah nama sehingga bisa masuk ke wilayah Islam, kemudian bisa berguru, bisa mendapatkan ilmu Islam, bukan untuk melaksanakan ajaran Islam, tapi untuk membuat desain bagaimana caranya bisa merusak Islam dan kaum muslimin. Niatnya dari awalnya memang rusak. Sebagaimana orang munafik, berislamnya itu tidak jujur, tidak disertai dengan kejujuran, hatinya itu rusak duluan, maka tidak manfaat bersamanya dia dengan Rasulullah. Ada orang ikut kajian salaf hanya untuk tahu apa sih dalamnya salaf itu, bukan untuk mengikuti salaf, enggak. Tapi untuk, sudah tahu bagaimana caranya merusak orang salaf, bagaimana cara membuat kesan-kesan buruk, banyak. Sehingga orang bisa, kemudian dia bisa menjadi salafi tobat. Salafi tobat, dia ikut salat sebentar, lihat, kemudian dia keluar dari salat, lalu membuat pengumuman, salafi tobat, saya sudah tahu salafi sedapur-dapurnya. Lalu dia menyatakan kayak orang tobat dari salafi. Ini memang dari awal sudah rusak. Masuknya itu, ikut pengajiannya itu bukan untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi hanya pengen tahu. Dan hanya untuk bisa membuat pengumuman, seperti orang Yahudi, masuklah kamu ke dalam Islam sebentar, lalu murtad lagi, biar orang goncang, ternyata Islamnya itu gak benar. Ternyata Islam itu jelek, wong dia matahat, buktinya dia masuk, lalu dia keluar lagi. Gak dapat apa-apa. Ini niatnya dari awal memang gak benar. Niatnya di awal itu memang hanya untuk itu mengetahui apa yang di dalamnya, lalu dia untuk membuat makar di luar. Kayak ginian banyak, sangat banyak, sehingga bukan disertai dengan hati yang bersih. Para sahabat, dia mengambil ilmu dari Nabi, disertai dengan hati yang suci, hati yang bersih, niat yang benar, wasihatin fil akli, dan disertai dengan akal yang sehat, akalnya gak neko-neko, akal yang taslim, akal yang tunduk, membenarkan berita, tunduk dan patuh dengan perintah dan larangan, wa husni rahbatin wa sidikin, lalu semangatnya itu bagus, penuh dengan kejujuran. Orang yang dia beragamanya dengan cara seperti ini, karena hakikan bil ilmi wa salamah wal hikmah, dia pasti akan mendapatkan ilmu, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan hikmah. Tapi kalau dari awalnya sudah enggak benar, enggak akan mendapatkan ini semuanya. Dia enggak akan mendapatkan ini semuanya itu. Rata-rata orang-orang yang benar itu ada, antaranya ada orientasi-orientasi dunia. Sehingga tidak bisa mengambil dari sebersihnya sumber mata air yang dipancarkan dari sumber yang jernih. Walihada yartabitu ahli sunnah wal jamaah ghayat al-irtibat bifahmi sahabah linususi wal adillah. Oleh karena itulah, ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikatkan pemahaman agamanya itu kepada yaitu para sahabat Nabi dalam memahami nas-nas Quran dan sunnah. Dan itu bukan istihadnya para ini ahli sunnah untuk mengikuti sahabat, tapi dengan nas Allah dan Rasulnya yang mengarahkan kita mengikuti para sahabat Nabi. Contoh, di antara ayat Al-Quran yang bicara tentang wajibnya mengikuti Nabi dan para yang mengikuti sahabat. Fa'in amanu bimisli ma'amantum faqadih tadaw. Seandainya mereka itu beriman sebagaimana cara kamu beriman, mereka pasti akan berada di atas petunjuk. Ayat ini mengajarkan kepada kita jaminan petunjuk itu kalau berimannya kayak imannya para sahabat. Kalau cara berimannya tidak sebagaimana para sahabat, mereka terancam masuk dalam lorong kesesatan. Ini yang pertama. Karena para sahabat mereka adalah di atas hidayah Allah SWT. Ulaika umul mu'minuna haqqan, ulaika umul rasyidun, ulaika umul muflihun, ulaika ini ulaika umul mu'minuna haqqan. Mereka mukmin yang hak, mereka orang-orang yang as-sadiqun yang jujur, al-muflihun orang yang beruntung, ar-rasyidun orang yang lurus. Ini gelar-gelar dari Allah semuanya tentang para sahabat. Kemudian ayat yang kedua contohnya lagi. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang generasi yang pertama-tama kali menyambut dakwah Nabi, siapa itu? Muhajirin dan Ansar. Dan siapa lagi? Walladzina taba'uuhum biihsanin, yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan cara yang baik. Kelompok inilah yang Allah akan masukkan dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah Ta'ala. Tidak akan berserikat keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, kecuali dengan cara mengikuti Muhajirin dan Ansar. Artinya, orang yang mereka menyimpang dari Muhajirin dan Ansar alias para sahabat Nabi, maka mereka ini tidak akan berserikat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Seandainya kuntum ini kembalinya kepada kaum mukminin, yang paling layak mendapatkan julukan ini khaira ummah dari kalangan mukminin siapa? Para sahabat, mukmin pertama. Waktu ayat ini turun, itu enggak ada orang yang beriman kecuali para sahabat Nabi. Sehingga khitab kuntum itu pertama kali kepada para sahabat. Al-mu'minun secara umum pertama kali patokannya para sahabat. Kalau dikatakan baik keandalan kuntum khairu ummah, terbaiknya umat, apa standarnya baik itu apa? Apa standarnya baik itu, ikhwan? Rumahnya magrong-magrong, rekeningnya gemuk, kendaraannya kinclong, atau apa? Hah? Standarnya apa? Standarnya apa dikatakan baik itu? Hah? Standar realnya dikatakan baik itu apa? Hah? Iya, di berada atas al-khair itu maksudnya apa, gimana? Hah? Ilmunya paling benar, amalnya paling tepat, agamanya yang baik. Agama yang baik karena yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang kayak apa? Yang paling tepat ilmunya, yang paling tepat amalnya, yang paling benar ilmunya, yang paling tepat amalnya. Sehingga kalau Allah katakan sahabat itu terbaik, artinya terbaik ilmunya, terbaik agamanya, amalnya. Sehingga kalau ingin agama kita ini lurus dan amal kita ini tepat, mesti bersetandarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tidak sebagaimana ucapan jorok yang digambarkan sebagian orang yang otaknya rusak, mengikuti sahabat itu artinya mengajak berpikir 1400 tahun yang lalu. Diajak kolot, diajak ortodok, diajak otaknya itu menjadi mengkerut, diajak tidak berkembang, sehingga julukannya buruk sekali. Menjuluki buruk orang mengikuti para sahabat ini sebetulnya sifatnya munafik. Kenapa? Dulu orang munafik, Allah perintahkan apa? Wa idza qila lahum ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan pada mereka, berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia. Manusia di zaman itu para sahabat Nabi. Apa komentar mereka? Anuminu kama amanas sufaha. Apakah kami diperintahkan beriman model imannya orang yang goblok, yang bodoh, yang sufaha, yang mereka ini orang yang rendah ini kecerdasannya, safi. Mereka membodoh-bodohkan para sahabat, mendangkal-dangkalkan para sahabat, iman yang imannya orang-orang yang tidak berkualitas. Ini komentar orang munafik di zaman Nabi. Munafikin di zaman kita 11-12 atau 11-11 odoh baik, sama persis. Mereka akan mengatakan orang mengikuti para sahabat pun orang-orang yang mereka rendahan, ulama ortodok, kolot, ini berpikirnya itu adalah dangkal, tidak sebagaimana dia luas dan liar, sehingga mereka bilang lebih keren, lebih keren kita. Mengajak model imannya para sahabat itu kayak menarik mundur 1400 tahun yang lalu. Itu kalau urusannya dunia. Mengajak hidup ala sahabat itu bisa menarik kepada ya ini dunia yang mundur. Tapi ini urusan agama. Terbaiknya itu di zaman Nabi. Maka membenci para sahabat adalah sifatul munafikin dan sifatnya orang-orang kafir. Kemudian Allah katakan juga dalam ayat, wa may yushakkik rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin wali ma tawalla wa nusri jana wasat masira. Ayat ini ringkasnya, barang siapa yang mereka ini durhaka kepada mendurhakai rasul telah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya mukminin, Allah akan palingkan kemana dia berpaling, Allah akan lemparkan dia ke jahanam. Durhaka kepada nabi, mengikuti selain jalannya mukminin, ini paket. Orang yang mereka mengikuti selain jalannya mukminin, dan al-mukminun adalah para sahabat, itu pasti mendurhakai rasul. Orang yang mendurhakai rasul pasti akan ikuti jalannya selain mukminin. Orang yang mengikuti rasul pasti akan mengikuti jalannya mukminin. Orang yang mengklaim mengikuti rasul tapi enggak mengikuti jalannya kaum mukminin, pasti dia berdusta. Pasti klaimnya palsu. Kenapa? Orang yang mengklaim mengikuti nabi tapi tidak mengikuti para sahabat, itu pasti klaimnya dusta. Kenapa? Kenapa, ikhwan? Hah? Ada orang, kami ini ahlu sunnah, artinya ahlu sunnah itu ahlul hadith, orang yang mengikuti nabi tapi gak mengikuti para sahabat, sehingga ingin memisahkan antara mengikuti nabi dan mengikuti para sahabat. Orang yang mengklaim seperti ini pasti klaimnya dusta. Kenapa? Hah? Gimana? Ya, karena nabi sendiri yang memerintahkan kita mengikuti para sahabat nabi. Sehingga kalau dia mengklaim ikuti nabi tapi dia tidak mengikuti siapa para sahabat, pasti klaimnya dusta. Itu pasti. Sebagaimana orang, saya mencukupkan dengan Quran dan enggak butuh sunnah. Karena sunnah itu yang dhaif dan sahih, sumarai mumat, Quran yang paling sahih. Maka kami cukup dengan Quran dan tidak mengikuti sunnah. Ini pasti klaimnya rusak dan dusta. Kenapa? Hah? Tinggal ngulang tadi loh. Hah? Kenapa? Karena? Iya, karena Quran sendiri yang mengikuti, yang memerintahkan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak bisa hanya dia mengklaim mengikuti Al-Quran cukup dan kemudian tidak mengikuti As-Sunnah, ini pasti klaimnya dusta. Dan sekian banyak dalil yang lainnya itu. Intinya kewajiban mengikuti mereka itu bukan sekedar ijtihad, tapi itu arahan nas Quran maupun hadith Nabi SAW. Maka berkata As-Sijzi rahimahullah, orang ulama, mereka mengatakan hum al-sunnah itu as-sabituna ala i'tiqadi ma naqalau ilaihim as-salafus salih rahimahullah ta'ala an rasulih SAW أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم وهذا أقهر من أن يحتاج في إلى إقامة برهان والأخذ بسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. Oleh karena itulah beliau katakan di sini, al-sunnah itu mereka kokoh di atas i'tiqad yang mereka nukil dari para salafus saleh rahimahullah ta'ala, dari Rasul SAW dan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Apa yang tidak dinaskan di dalam kitab dan tidak dinaskan dari sunnah Nabi SAW, mereka mengikuti para salaf, karena para salaf pasti mereka tidak menyimpang dari Quran dan sunnah, dan kita diperintahkan mengikuti mereka. Maka mengikuti mereka itu tidak diragukan lagi adalah sebuah kewajiban. Kata Syaikhul Islam, beliau mengatakan, wala tajidu imaman fil ilmi waddin. Tidak akan anda dapatkan orang yang mereka memiliki derajat imam dalam hal ilmu dan agama. Ini imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama muslimin seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, dan juga semisal Al-Fudail bin Iyad, kemudian Abi Sulaiman Al-Khurqi dan yang semisalnya, illa wa hum musarrihuna bi anna afdala ilmihim ma kanu fi muqtadina bil ilmi sahabah wa afdala amalihim ma kanu fi muqtadina bi amali sahabah. Mereka bersuara lantang, mereka berteriak lantang bahwa ilmu yang paling utama, seutama-utama ilmu, apa yang ada pada, yaitu apa yang mereka ikuti jejaknya dari ilmunya para sahabat, dan seutama-utama amal, apa yang mereka mengikuti jejaknya amalnya para sahabat, ilmunya sahabat dan amal sahabat yang paling utama. Sehingga orang yang paling utama yang mengikuti jejaknya mereka dalam berilmu dan beramal. Wahum yarawna anna sahabata fauqahum fi jami' abwabi fi abwabil fadail wal manaqib. Para imam ini, imam-imam tadi yang disebutkan tadi itu, imam-imam kaum muslimin, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Tsauri dan seterusnya tadi itu, mereka ini berpendapat para sahabat ini keutamaannya di atas semua kaum muslimin dalam hal ilmu dan amal. Sehingga tidak boleh ada orang yang mereka menyelisih ilmu dan amalnya para sahabat. Menyelisih mereka adalah kesesatan. Maka Ibn Abbas ketika mendebat orang Khawarij, apa di antara kata Ibn Abbas? Saya datang dari sisi para sahabat Nabi dan dari sisi sepupu dan menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada seorang pun sahabat yang bersama dengan kalian. Untuk menunjukkan pemahaman mereka yang mengkafirkan Ali itu sesat. Pemahaman mereka menyelisi para sahabat Nabi, walaupun mereka mendatangkan dalil, dalilnya difahami dengan kebodohan. Ini wa malam yakum bima angsalallahu faulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ini ayatnya benar, ayatnya adalah sahih, tapi dipakai untuk mengkafirkan Ali dengan ayat ini adalah pemahaman yang rusak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq, ini kalimat yang haq, wa yuradu bihi al-batil, tapi dipakai untuk maksud yang batil, alias pemahamannya rusak. Sehingga tidak cukup dengan mendatangkan dalil, tapi mesti berdalilnya harus benar. Kemudian berkata Imam Al-Ajuri, beliau mengatakan, alamatun man aradallahu i'a azza wa jalla bi khairan suluku hadith tariq. Alamat orang yang Allah kendaki kebaikan baginya itu apabila dia menempuh jalannya para sahabat ini. Ini kitabullah jalla wa ala wa sunana rasulillah, itu menempuh kitab dan sunnah, wa sunana ashabi radhiyallahu anhum, dan sunnahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatallahu ta'ala alihim, dan mengikuti jalannya orang mengikuti mereka dengan baik, ya Allah telah merahmati mereka semuanya. Wa ma kana ali a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhiri ma kana minal ulama, dan tidak ada para ulama kaum muslimin dari para imam-imam kaum muslimin dari berbagai negeri sampai ulama yang paling akhir seperti atau ulama yang akhir-akhir ini, yang akhir ini akhir menurut Imam Al-Ajuri di zaman beliau, maksudnya itu semisal Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Qasim Ibn Salam, wa man kana ala mithli tariqatihim, dan yang semisal dengan yang berjalan di atas jalan mereka itu, wa mujanabati kulli madhhabin la yadhhab ilaiha ulai al-ulama, dan menjauhi mereka itu bermadhab dengan madhabnya para sahabat, dan menjauhi madhabnya orang yang tidak mau bermadhab dengan madhabnya para sahabat dan ulama yang mengikuti mereka. Ini alamat kebaikan. Alamat kebaikan itu kalau orang meniti jalannya para sahabat dan mengikuti jalannya para ulama yang mengikuti para sahabat Nabi, dan menjauhi segala yang menyelisihi orang yang tidak dan menjauhi jalannya orang mereka, tidak mengikuti jalannya para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalannya para sahabat. Ini alamat kebaikan. Sehingga kalau dia menyelisih jalannya para sahabat, ini alamat keburukan. Ini perkataan para ulama demikian. Dan inilah di antara alasan yang bisa kita nukilkan pada malam hari ini, yang menjadikan atau kenapa para kenapa Ahlussunnah itu akidahnya kokoh, mantap, kuat, tidak berubah-ubah dari zaman ke zaman, karena akidah mereka dibangun di atas pondasi yang kuat, yang terang benderang, yang sumbernya paling murni, paling jernih, sehingga inilah yang terbaik, sehingga mereka pun itu senantiasa mendapatkan kesegaran, kenyamanan, ini keteguhan, kekokohan, kebaikan, tidak sebagaimana akidahnya alul hawa yang penuh dengan kekeruan dan berbagai macam keguncangan-keguncangan. Demikian ya kawan, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.